بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خذ في الله رحمكم الله. Setelah kita masuki dalil ar-raja, dalil yang menunjukkan bahwasanya ar-raja termasuk dari anwa'il ibadah, macam-macam ibadah, yaitu di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, demikian pula di surat Al-Ankabut ayat yang ke berapa? Yang kelima apa yang ketiga? Ayat yang keberapa? Al-Ankabut. Kelima. Tanya. Ada yang hafal? Al-Kahfi ayat yang ke-110. Dan Al-Ankabut ayat yang kelima. Jadi tentang ar-raja. Ada yang hafal? Surat Al-Kahfi, tafadhal, yang hafal. Baik, ahsant. Al-Ankabut, tafadhal, yang lainnya. Al-Ankabut, ayat yang kelima, lebih pendek. Bodam. Taib. Cuma bukan Rabbihi. Man kana yarju liqa Allah. Fa inna ajal Allah la'atin. Taib. Itu dua di antara dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya ar-raja min anwa'il ibadah. Termasuk dari jenis ibadah. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ar-raja maknanya yaitu tam'ul insani fi amrin qaribil manali. Fi amrin qaribil manali. Raja adalah tam'ul insan. Pengharapan seseorang. Fi amrin, dalam suatu perkara, qaribil manal, yang mudah untuk diraih. Sehingga ar-raja, seseorang berharap suatu perkara yang mudah untuk diraih. Itu definisi raja. Diulang ikhlas, apa itu roja, definisinya? Apa tadi definisi roja? Tam'ul insan fi amrin qaribil manal. Apa terjemahannya? Belum. Akhfaqih. Belum kutulis tadi berarti. Antum Abu siapa namanya? Tetangga antum siapa? Lupa. Belum. Bu Adam apa? Roja. Tam'ul insan fi amrin qaribil manal. Tadi. Itu definisinya. Yang apa? Yang dekat. Baik. Khadijah. Bu Khadijah. Baik. Tam'ul insan fi amrin qaribil manal. Kalau diterjemahkan literal kan la tamu artinya mengharap. Pengharapan al-insan seseorang ya. Fi amri dalam suatu perkara qaribil manal yang mudah untuk diraih. Qarib itu kan dekat. Maksudnya mudah. Tanya. Bukan sulit. Bukan jauh. Ya, bukan mustahil. Itu raja. Ya, seseorang berharap tentang suatu perkara yang mudah untuk diraih. Ya. Itu definisi ar-raja. Sehingga jikalau yang diharapkan oleh seseorang perkara yang jauh, yang sulit, yang mustahil, itu namanya bukan raja. Ya. Tetapi disebut oleh para ulama sebagai tamanni. Ya. Cuma berangan-angan, berandai-andai. Tanya. Yang namanya angan-angan, andai-andai, kebanyakannya dalam perkara-perkara yang sulit dan jauh. Ya. Bukan dalam perkara yang mudah. Tanya. Atau disebut laita, ya, seperti akhwat inna, perkara yang mustahil. Sebagaimana dikatakan oleh seorang pensyair, laita syabab ya'udu yawman fa ukhbirahuma fa'ala al-mashib. Seandainya masa muda aku kembali, katanya sehari saja, kata si tua bangka ini ya. Ya, dia melambun, berandai-andai, seandainya masa muda saya kembali sehari saja, maka akan saya kabarkan ya, apa yang dilakukan di masa tua ini. Dia berharap supaya apa? Bisa muda lagi. Ya, tapi tidak bisa karena pengharapan tersebut adalah pengharapan yang jauh, yang mustahil. Masa muda seseorang kembali. Tanya. Sehingga roja ya, diitlakan, ditujukan kepada perkara-perkara yang mudah dan dekat untuk diraih. Tanya. Wa qad yakunu fi ba'idil manali tanzilan lahu manzilatal qarib. Dan terkadang pengharapan seseorang ini ditujukan pada perkara yang ba'idil manal, jauh untuk diraih. Ya. Bukan perkara yang dekat, mudah, tapi terkadang jauh. Tetapi perkara yang jauh ini tanzilan lahu manzilatal qarib, didudukan seperti kedudukan perkara yang dekat, mudah dicapainya. Ya. Itu terkadang ditujukan untuk perkara yang jauh ya, tetapi didudukan kepada perkara yang dekat. Baik. Seperti apa? Seperti umpamanya masing-masing kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hafal Al-Qur'an. Ya. Dekat apa jauh? Hah? Dekat apa jauh? Jauh kan? Baru mungkin sekarang masih satu juz umpamanya. Itu mengharap 30 juz ini kan masih jauh. Cuman apa? Didudukan kepada kedudukan yang dekat, yang mudah dengan izin Allah SWT. Dan itu bukan perkara yang mustahil ya. Bukan perkara yang sulit dan mustahil. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah SWT, telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk peringatan. Apakah di sana ada yang mampu mengambil peringatan tersebut? Ya. Sehingga Al-Qur'an telah Allah mudahkan min haitsul ma'na wa tilawa, dari segi maknanya, tafsirnya, dan dari segi pembacaannya. Demikian pula wal hifz, hafalannya, jaminan Allah SWT. Sehingga kendati pun umpamanya kita masih jauh, ya, ketika kita mengharap untuk kita bisa dihafalkan Al-Quran, maka didudukan pada kedudukan yang dekat. Maka termasuk daripada roja. Ya. Tentunya apa? Diiringi dengan sebab. Bukan hanya mengharap, ya Allah, semoga saya hafal Al-Quran. Tapi enggak ada sebabnya. Enggak ditempuh. Baik. Maka mustahil kalau tidak ada sebab-sebab yang ditempuhnya. Baik. Terjun najah namanya. Ulam tasruk masarikaha. Ya. Terjun najah. Engkau mengharap keselamatan, tapi engkau tidak menempuh jalan keselamatan itu. Maka tentunya segala sesuatu ini dengan asbab. Wal musabbib huwa Allah, dan yang mewujudkan sebab-sebab tersebut Allah SWT. Tapi labudda alaina an nasrukal asbab, wajib bagi kita untuk menempuh sebab-sebab tadi. Qala warraja'u almutadamminu للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. Maka raja, ya, pengharapan, al-mutadhamminu lidhulli wal khudu, yang pengharapan tersebut mengandung al-dhul wal khudu, kerendahan diri dan ketundukan. Kita mengharap kemudian kita merendah di hadapan sosok yang kita harapkan, ya. Demikian pula kita tunduk di hadapan yang kita harapkan. La yakunu illa lillahi azza wa jal, maka tidaklah hal itu nyata diperuntukkan melainkan hanya untuk Allah azza wa jal, ya. Kita mengharap, antum mengharap terhadap sesuatu atau seseorang yang disertai dengan kerendahan diri dan pengharapan yang sangat penuh sehingga disertai dengan ketundukan, itu semua tidaklah ditujukan melainkan untuk Allah. Ya. Jangan kita mengharap kepada selain Allah SWT dengan kita menghinakan diri atau dengan tunduk kepadanya. Karena ini adalah kekhususan bagi Allah Azza wa Jal. Seseorang mungkin mengharap bantuan orang lain atau pemberian orang lain dengan dia apa? Adzul, merendahkan diri di hadapannya. Sampai mungkin menyembah-nyembah atau nyium kakinya. Itu adalah bentuk apa? Penghinaan diri di hadapan orang yang diharapkan. Atau ketundukan, ya, di hadapan orang yang diharapkan. Dengan dia manut, nurut, ya, segala sesuatu yang diinginkan oleh orang yang diharapkan pemberiannya, maka ini termasuk perkara yang dilarang, karena hal itu adalah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu wasarfuhu ligwirillahi ta'ala syirkun, memalingkannya ketundukan atau pengharapan yang seperti ini, memalingkan pengharapan yang disertai dengan kerendahan diri dan ketundukan diri terhadap yang diharapkan, maka dipalingkan dari selain Allah SWT atau kepada selain Allah SWT, hal itu bisa termasuk syirik. Dan syiriknya imma asgaru wa imma akbaru, bisa jadi terjatuh ke dalam syirik kecil ataupun syirik besar. Pengharapan seseorang disertai dengan perendahan diri dan ketundukan terhadap yang diharapkannya, sementara dia adalah selain Allah Azza wa Jal, maka termasuk syirik, bisa terkategorikan kecil ataupun besar. Hal itu bihasabi ma yaqumu biqalbi ar-raji. Bihasab ma yaqunu biqalbi ar-raji. Ya, tergantung dengan kondisi keadaan hati orang yang berharap tersebut. Ya. Sejauh mana ketergantungan hati dia terhadap yang dia harapkan, ya, maka hal itu akan memvoniskan atau memutuskan apakah asghar atau akbar. Dia mengharap kepada suatu sosok selain Allah Azza wa Jal, disertai dengan ketundukan dan perendahan diri kepadanya, dan meyakini bahwasanya yang mengabulkannya Allah, maka terjatuh ke dalam syirik kecil. Kenapa? Karena dia merendah di hadapan orang yang diharapkan bantuannya atau pemberiannya, disertai dengan ketundukan, tetapi dia masih meyakini bahwasanya yang mengabulkannya Allah, maka terjatuh ke dalam syirik kecil. Dia yakini orang yang dia pintai ini hanya sebab saja, orang yang dia harapkan hanya sebab saja. Tetapi sayangnya tadi diikuti karena perendahan diri dan ketundukan. Ya, adapun kalau dia mengharap pada seseorang tanpa diiringi dengan kerendahan diri, ya dia tidak merendahkan dirinya di hadapan orang tersebut, atau tidak tunduk dalam perkara-perkara yang maksiat kepada orang tersebut, hanya meyakini sebagai sebab saja, ya. Seperti mungkin antum mengharap kepada temannya supaya bisa membantu dalam suatu pekerjaannya, ya. Atau mengharap kepada temannya supaya bisa mengajari atau memuroja'ah pelajarannya, ya. Tentunya ada kan dari masing-masing kita mengharap, tayyib, mengharap supaya si fulan demikian dan demikian dalam perkara-perkara yang baik, tayyib, ya. Atau mungkin kita mengharap kepada para asatidah bisa singgah di sini, tentunya kita mengharapkan, dan itu tidak lepas dari bahasa kita. Saya mengharap supaya ustaz demikian, demikian, demikian. Saya mengharap supaya kamu demikian, demikian, demikian. Dalam bahasa Arabnya apa? Rajautu, saya mengharap. Ya. Arju, saya mengharap. Sama. Ya. Cuman apakah yang seperti ini terlarang? Ya. Tidak. Selama tidak diiringi dengan dia merendahkan diri di hadapannya, ya, atau tunduk di hadapannya, maka hal ini tidak terlarang. Ya. Yang dilarang tadi kalau disertai dengan merendahkan diri dan tunduk sepenuhnya di hadapan orang yang diharapkan, maka bisa terjatuh ke dalam syirik, dan terjatuh ke dalam syirik asghar ketika diiringi pula bahwasanya Allah SWT yang mengabulkannya. Tetapi kalau sepenuhnya, ya, kalau sepenuhnya dia yakini hatinya mengharap dengan sepenuhnya, dan dia yakin yang mengabulkannya dia ini orang yang dia pinta, ya, tanpa meyakini Allah Azza wa Jal, maka terjatuh ke dalam syirik besar. Itu bedanya, ya. Kalau syirik kecil masih meyakini Allah yang mengabulkannya, tapi kalau syirik besar, dia tidak meyakini Allah yang mengabulkannya, tapi dia mengharap penuh terhadap orang yang diharapkan bahwasanya dia yang akan bisa memberi, dia yang akan bisa membantu, tanpa meyakini Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, terjatuhnya ke dalam syirik, baik itu kecil ataupun besar, hal itu ma yakum atau bihasab ma yakumu biqalbir raji, sesuai dengan apa yang terjadi pada hati yang berharap tersebut, sejauh mana ketergantungan hatinya, ya, terhadap orang yang dia harapkan. Tetapi pengharapan-pengharapan tadi yang tidak disertai dengan ketundukan diri, kerendahan diri, terlebih dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tidak mengapa, ya. Saya mengharap supaya kamu bisa membantu saya untuk meroja Al-Quran umpamanya, atau meroja hadis, tidak mengapa. Meski ada sebagian yang menggunakan lafaz dua kali, arjullaha thumma arjuk, ya. Kalau bahasa kitanya, saya mengharap kepada Allah kemudian saya mengharap kepada kamu, ya. Ada pula yang seperti itu, tapi tidak mengapa pula dalam bahasa kita ketika kita mengharap kepada orang lain tanpa kita mengatakan saya mengharap kepada Allah kemudian mengharap kepada kamu. Ya, tidak mengapa pula selama tidak diiringi dengan merendahkan diri di hadapannya atau tunduk di hadapannya. Wa qad istadalla al-mu'allif bi qawlihi ta'ala, dan al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 tadi, tentang yang menunjukkan bahwasanya roja pengharapan yang disertai dengan ketundukan dan merendahkan diri di hadapan yang kita harapkan, hal itu tiada lain untuk Allah SWT. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang dia mengharap untuk berjumpa dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal, ya, dia berharap untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, an-nazar ila wajhillahi Azza wa Jal, melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal, maka syaratnya kata Allah, faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah dia beramal saleh. Ya, muwafiqan lima ja'a bihi ar-rasul alaihi wasallam, beramal saleh yaitu sesuai dengan apa yang datang dari rasulnya alaihi wasallam, maka itu adalah amalan yang saleh sesuai dengan sunnah, ya, ashabat sunnah, seluruh amalan yang mencocoki sunnah tidak keluar dari bimbingan rasul kita alaihi wasallam, maka terkategorikan sebagai amalan saleh. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun, yaitu ikhlas. Ya. Sehingga syarat dia ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, melihat wajah Allah Azza wa Jal, yaitu harus mutaba'ah dan ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Maka kita berharap perjumpaan dengan Allah nanti, hal itu dilakukan dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Bidzulli wal khudu, dan kita tunduk, ya, sehingga kita benar-benar hina di sisi Allah Azza wa Jal. Ya, semua kita adalah abidun lillah, hamba Allah, ya, sehingga kita adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah SWT. Ya, menghinakan diri hanya pantas, ya, di hadapan Allah Azza wa Jal, tidak di hadapan selain Allah Azza wa Jal. Ya, kalau di hadapan selain Allah SWT, bukan rendah diri, rendah hati. Apa bahasa kitanya? Jadi jangan merendah diri umpamanya. Kalau bahasa kita kadang ada juga merendah diri, tapi kurang tepat. Ya, rendah hati mungkin. Kenapa? Karena rendah diri dalam bahasa kita, bahasa Arabnya bukan dzul, tetapi bahasa Arabnya tawadu'. Ya. Tawadu'. Dan itu pun yang tepatnya tadi diterjemahkan dengan rendah hati, merendah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya hati. Kalau hatinya merasa rendah, tidak merasa tinggi, badan mengikuti. Ya, badan mengikuti. Tetapi kalau hatinya merasa congkak, sombong, ya badan pun akan mengikuti. Seperti itu. Jadi kalau hatinya ini sudah tawadu, maka badannya juga akan tawadu. Man tawaddo'a lillah illa rafa'ahullah. Barang siapa yang dia merendah karena Allah, merendahnya karena Allah, maka Allah akan angkat dia derajatnya. Sehingga tawadu, bentuk merendah dirinya seseorang karena Allah, bukan karena ingin dikatakan zuhud, zahid. Dia merendah karena ingin dikatakan zahid, atau dia merendah karena ingin dikatakan masya Allah min tawadu'ihi, dari tawadu'nya, ya, ingin manusia menggelari dia sebagai mutawadi', orang yang tawadu', ya, maka bukan Allah tinggikan, justru Allah akan hinakan. Tanya. Karena bukan li ajlillah, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaratnya kata Rasul alaihi wasallam, man tawadu'a lillah illa rafa'ahu Allah. Ya. Barang siapa yang dia merendah hatinya karena Allah, maka Allah justru akan mengangkat dia. Ya. Sesembunyi-sesembunyi apapun, ya, atau sejauh apapun dari pandangan manusia, tetapi karena dia lakukan amalannya karena Allah, Allah SWT akan membuat dia tinggi derajatnya. Ima fid dunia, atau dia tidak dapat di dunia, di akhirat. Baik. Di dunia banyak. Ya. Contoh-contoh ya, al-mutawadi'in, orang-orang yang tawadu, yang dia merendah karena Allah, ya, sampai sering kita lewati hadis Abu Hurairah yang Rasulullah sebutkan sebagai contoh ibaratan liulil absar, ya, bagi kita sebagai pelajaran, sosok orang yang berjihad, Asy'asy'a aghbara, dalam kondisi badan dan rambutnya berdebu, kumel, kucel. Bahkan kalau dia berdiri di hadapan pintu pun untuk minta izin tidak akan diizinkan, karena nggak terkenal, ya, nggak terkenal, nggak punya kedudukan, nggak punya pangkat, ya. Kenapa? Karena dia ingin menjaga diri, keikhlasan bersama Allah. Khawatir ketika dia punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, punya kepentingan ini dan itu, ya, dia tidak bisa menjaga dirinya. Tetapi apa buktinya orang tersebut diabadikan dalam hadis, dijadikan contoh, ini seperti ini. Sehingga kata Rasul alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang tertolak di pintu, ya, tidak diberikan izin. Kam min madfu'il babi lau aksama 'alallahi la'abarrahu. Ya. Betapa banyak orang-orang yang enggak terkenal tadi sampai pun minta izin enggak diizinkan. Kenapa? Enggak terkenal kamu, siapa kamu? Tapi lau aksama 'alallahi la'abarrahu. Ya, kalau dia meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Jadi dia lebih terkenalnya di sisi Allah. Dia lebih tenarnya di sisi Allah. Ya, ini sya'nul ulama, ya, kebanyakan para ulama terdahulu. Ya, mereka akhfa 'alan nas, menyembunyikan jati dirinya di hadapan manusia yang lain. Kenapa? Karena ingin tenar di hadapan Allah. Dan ini perkara yang sulit memang. Ya, kalau kita inginnya apa? Tenar di hadapan manusia. Terkenal di hadapan manusia. Ya. Tetapi jika lo itu semua ternyata Allah SWT jadikan di dunia, maka itu adalah sebagai busyra al-ajil, berita gembira yang Allah segerakan. Ya. Ketika antum, Masya Allah, ya, di hadapan manusia, ditinggikan derajatnya, dikenang, tayyib, disebut-sebut namanya, ya, karena amalannya yang baik, ya, maka hal itu tentunya sebagai busyara al-ajil, berita gembira yang Allah segerakan di dunianya. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, wa'alam anna raja al-mahmuda, ketahuilah bahwasanya pengharapan yang terpuji, la yakunu illa liman amila bi ta'atillahi wa raja thawabaha. Pengharapan yang terpuji, la yakun, tidaklah terbukti, tidaklah nyata, illa liman amila bi ta'atillah, melainkan dimiliki oleh orang-orang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh pengharapan yang terpuji hanya dimiliki oleh orang-orang yang beramal dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wa raja thawabaha, dan hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang berharap pahala ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jenis kriteria orang-orang yang memiliki pengharapan yang terpuji, sehingga termasuklah kita dari mereka atau tidak. Jadi orang-orang yang pengharapannya terpuji, yaitu orang-orang yang beramal dengan tujuan ketaatan kepada Allah dan mengharap pahala ketaatan tersebut. Tidak asal beribadah, ya. Tidak asal sholat, puasa dan yang lainnya, tapi diharapkan pula pahala ketaatan tersebut kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Autaba min ma'asyatihi, atau dia bertaubat dari maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika dia bertobat dari maksiat, ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka tidaklah disertai dengan, melainkan dengan pengharapan yang terpuji. Waraja qabula taubatihi, dan orang yang pengharapannya terpuji, yaitu orang-orang yang berharap supaya diterima taubatnya. Ya. Orang-orang yang bertobat dari maksiatnya dan orang yang berharap supaya tobatnya diterima oleh Allah, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang pengharapannya terpuji. Fa ammar raja'u bila amalin fa huwa gururun wa tamannin madhmumun. Ya, adapun pengharapan bila amalin tanpa disertai dengan amalan, tanpa disertai dengan sebab-sebab, maka itu semua adalah ghurur, perkara yang menipu. Ya. Perkara yang menipu. Angan-angan kosong. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Itu ghurur semua. Kenapa? Karena enggak ada bukti nyatanya. Ya. Enggak ada bukti nyatanya. Cuma duduk, ngopi, ngelamun. Ya. Ghurur semua. Sehingga kata Allah, fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan menipu kalian kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan menipu kalian berbagai macam tipuan-tipuan, tipu daya, andai-andai. Ya, bayangan-bayangan. Kalau gini kayaknya enak, kalau begitu enak, kalau begini mudah kayaknya. Ya, cuman kayaknya. Bila amal. Ya, tanpa dia melakukan sebab-sebabnya. Itu semua adalah ghurur, perkara yang menipu. Dan juga tamannin. Ya, andai-andai saja. Ya, tamanni dalam bahasa Arabnya. Tamannai itu angan-angan. Dan juga hal itu sebagai perkara yang madhmum, tercela. Wa tamannin madhmum. Angan-angan, andai-andai yang tercela. Tetapi kalau angan-angan atau andai-andai yang terpuji, tidak mengapa. Antum berangan-angan saya, Masya Allah, supaya hafal Al-Quran. Angan-angan yang terpuji. Dan apa? Serius pula dalam mewujudkannya. Ya. Supaya faham tentang ilmu agama Allah. Berangan-angan yang terpuji. Tidak mengapa. Ya. Cuma ingat tadi, ditempuh sebab-sebabnya. Dicari. Ya. Semoga Allah SWT dengan sebab-sebab itu, Allah mudahkan untuk kita meraihnya. Bisa difahami ikhwah? Tentang ar-raja. Sehingga ar-raja dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini terbagi menjadi berapa berarti? Kesimpulannya. Tiga ya. Yang pertama raja'ul ibadah. Pengharapan yang bersifat ibadah. Kapan hal itu? Ketika dia berharap terhadap yang diharapkan disertai dengan ketundukan diri dan kerendahan diri. Maka tidaklah hal ini diperuntukkan melainkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua lawannya ya sebagai raja'us syirik. Pengharapan yang syirik. Ketika dia mengharapkan terhadap yang diharapkannya disertai dengan merendahkan diri, ketundukan diri, dan yang diharapkan tersebut selain Allah Azza wa Jal, maka ini syirik. Baik kepada yang hidup ataupun yang mati. Ya. Yang hidup ataupun yang mati lebih-lebih. Ya, dia mengharap kepada ahli kubur, mayit, maka ini syirik. Karena apa? La yumkin, tidak mungkin. Dan yang ketiga, yaitu ar-raja al-madhmum yang tercela, ya. Ataupun ghurur, yaitu pengharapan yang tidak disertai amalan, pengharapan yang tidak disertai sebab-sebabnya. Allahu ta'ala alam bisawab.